Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan tentang makna yang diambil dari surat An-Nur ayat ke-54, yaitu berkenaan dengan perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah kita bahas ketika membahas surat An-Nisa ayat ke-65, bahwa syarat daripada sahnya iman ialah bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam segala perkara. Maka sekarang kita lanjutkan dengan penggalan ayat dari surat An-Nur ayat 54. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, fa in talwu fa inna ma alaihi ma hummil. Alhamdulillah. Kalau mereka itu wa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, bukan talwu, tawallau, kalau mereka itu berpaling, fa inna ma alaihi ma hummil, maka atasnya apa yang dibebankan padanya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-fi'lu lil mukhatabin, fi'il ini ialah ditujukan kepada al-mukhatabin, pihak yang diajak bicara, pihak yang dituju dengan omongan ini. Pihak yang dituju dengan omongan ini yaitu kaum mukminin. Wa asluhu fa in tatawallau, dan asalnya fa in tawallau itu ialah fa in tatawallau. Fa hudzifat ihda ta'ain takhfifan, dan dihapuskan salah satu dari dua ta, tatawallau, dihapuskan salah satunya taknya itu takhfifan, untuk meringankan penyebutan. Wal makna, dan maknanya di sini ialah annahu qad humila ada ar-risalah, ada ur-risalati wa tablighuha, bahwa dia, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad humila, sungguh telah dibebani kewajiban ada urrisalah menunaikan misi misi kerasulan wa tablighuha dan dibebani kewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada manusia menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau wa humiltum sedangkan kalian wahai kaum muslimin wahai sekalian manusia kalian dibebani ta'atuhu kewajiban untuk mentaati rasul itu wal inqiyadu lahu dan dibebani pula untuk kewajiban inqiyad terikat dengan rasul itu wa ta'atuhu wa taslimu dan tunduk tunduk kepada ketentuan rasul itu. Jadi Allah menyatakan fa in tawallau fa inna ma alaihi ma hummil wa alaikum ma hummiltum. Kalau kalian berpaling dari kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya itu, maka fa inna ma alaihi hanyalah yang dibebankan atasnya, atas Rasul itu, ma hummil, apa yang dibebankan pada beliau. Wa alaikum, sedangkan atas kalian, wahai kaum muslimin, ma hummiltum, ialah harus menunaikan apa yang dibebankan pada kalian. Apa yang dibebankan pada kita? Taat dan inqiyad lahu dan taslim. Kama dzakarahu al-Bukhari fi sahihih 'an az-Zuhri qala, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah qala, bahwa Al-Imam Az-Zuhri menyatakan minallahi al-bayan. Al-bayan keterangan datangnya dari Allah. Keterangan tentang agama ini datangnya dari Allah. Wa 'alar rasulil balaghu. Dan yang dibebankan kepada rasul, yang diwajibkan kepada rasul adalah al-balagh, menyampaikan bayan tersebut. Wa 'alaina taslimu. Dan yang dibebankan kepada kita ialah at-taslim, tunduk melaksanakan keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dikatakan fa in taraktum antum ma hummiltum, kalau kalian meninggalkan ma hummiltum, apa yang diwajibkan atas kalian, apa yang dibebankan kepada kalian, apa yang Allah bebankan kepada kita, yaitu minal imani wa ta'ati, kita diwajibkan untuk beriman dan taat. Fa alaikum la alaih, maka dosanya itu alaikum, atas kalian. Ketika kalian meninggalkan kewajiban tersebut, kewajiban beriman dan taat, dosanya alaikum, adalah atas kalian. La alaih, tidaklah dosa itu atas Rasul. Fa'innahu la yuhammal ta'atukum wa imanukum. Karena Rasul itu tidak dibebani keharusan untuk menjadikan kalian taat, dan tidak pula dibebani keharusan untuk menjadikan kalian beriman. Wa innama tablighukum, itu ya-nya keliru, itu salah cetak. Ya-nya terletak sesudah lam. Kalau itu terletak sebelum lam ya. Ya-nya terletak sesudah lam. Jadi tablighukum. Wa innama tablighukum, yang dibebankan kepada beliau hanyalah tablighukum, menyampaikan. Menyampaikan syariat ini kepada kalian. Wa innama hummila ada'ur risalati ilaikum. Hanyalah yang dibebankan kepada beliau ialah menunaikan tugas penyampaian risalah ini kepada kalian. Fa in tuti'uhu, kalau kamu mentaati Rasul itu, fa huwa haddukum, maka itu adalah keberuntungan bagi kalian. Wa sa'adatukum, dan kebahagiaan bagi kalian. Wa hidayatukum, dan itu adalah petunjuk bagi kalian. Wa illam tuti'uhu, dan kalau kalian tidak mau mentaati Rasul itu, faqad adda ma hummil, maka sungguh dia Rasul itu telah menunaikan apa yang dibebankan kepada beliau. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban apa-apa atas Rasul itu kecuali al-balagh, menyampaikan al-mubin, yang nyata, keterangan yang nyata. Laisa alaihi hudakum wa taufiqukum, tidak ada kewajiban atas Rasul itu untuk memberi hidayah kepada kalian. Hidayah itu ada dua. Ialah yang pertama, hidayah dalam makna taufik, bimbingan dari bimbingan kepada hati untuk apa, melihat kebenaran itu adalah kebenaran, dan ini hanya Allah yang memilikinya. Yang kedua, hidayatul irsyad, yaitu hidayah dalam artian pengajaran dan nasihat kepada yang terbaik. Dan ini adalah tugas daripada Rasul. Sepeninggal Rasul, ini tugas atas para Khulafa' Rasyidin. Sepeninggal Khulafa' Rasyidin, ini tugas atas para ulama dan tugas para tullabul ilim, para penuntut ilmu agama. Urut-urutan pelaksana tugas tersebut ialah dari Rasul kepada Khulafa' Rasyidin, dari Khulafa' Rasyidin kepada para ulama, dari para ulama kepada para tullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Tugasnya ialah memberi keterangan kepada manusia dan menasihati manusia. untuk mereka mau menempuh jalan yang terbaik. Tidak ada tugas atas mereka untuk memberikan, memasukkan dalam hati mereka hidayah itu tadi, dalam artian taufik. Sehingga Allah menegur Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau hai Rasul tidak bisa menunjuki siapa yang kamu cintai, sedangkan Allah menunjuki siapa yang dia cintai, siapa yang dia kehendaki. Naam. Maka Rasul itu tidak ada kewajiban untuk memberi hidayah dan taufik. Karena itu adalah haknya Allah memilih siapa yang dapat petunjuk, siapa yang diharamkan untuk dapat petunjuk. Orang yang paling dekat dengan Rasul yaitu Abu Thalib, diharamkan untuk dapat hidayah oleh Allah, padahal paling dekat dengan Rasul. Orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim yaitu bapaknya yang bernama Azar, diharamkan oleh Allah untuk dapat hidayah karena Allah tidak kehendaki. Orang yang paling dekat dengan Nabi Nuh yaitu anaknya dan istrinya, diharamkan oleh Allah untuk dapat hidayah. Orang yang paling dekat dengan Nabiullah Lut alaihi salam, diharamkan oleh Allah untuk dapat hidayah, yaitu istrinya. Dan begitu Rasulullah juga mengalami keadaan yang sama. Orang yang paling dekat dengan beliau yaitu bapak ibunya dan Abu Thalib, diharamkan untuk dapat rahmat Allah. Orang yang memusuhi Rasul, membunuhi murid-murid beliau sehingga marah besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai doa kunut, diadakan doa kunut nazilah 1 bulan, didoakan laknat, kutukan, celaka kepada mereka yang membunuh 10 orang guru Al-Qur'an yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu kabilah. Dibunuh semuanya 10-10-nya sehingga Rasulullah marah. Didoakan oleh Nabi, diaminkan oleh para sahabat beliau yang mulia. 1 bulan penuh diberi hidayah oleh Allah. 3 orang yang didoakan disebutkan namanya oleh Rasul, diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam dan mati sebagai syuhada. Begitu Allah kehendaki, apa yang dia mau. Naam. Jadi Rasul tidak memegang tugas memberi petunjuk orang, dalam artian merubah hati orang untuk menerima Islam. Tentunya apalagi para khulafa rasyidin, lebih-lebih lagi para ulama sesudah khulafa rasyidin, lebih-lebih lagi para thullabul ilm, tidak mempunyai kemampuan untuk memberi, merubah hati orang, memberi petunjuk kepadanya, membawanya kepada kecintaan dan kemauan tunduk kepada syariat Allah, beriman kepada syariat Allah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan apa? Kalau kalian tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada dosa apa-apa atas Rasul. Hanyalah atas Rasul itu kewajiban menunaikan tugas penyampaian risalah. Adapun dosa atas kalian ialah kalian tidak menunaikan tugas taat dan iman kepadanya. Nah, wa qala ta'ala, dan firman Allah yang Maha Tinggi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آيات 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Fa in tanaza'tum, maka kalau kalian bertikai, fi syai'in, dalam satu perkara, faruddu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah pertikaian itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang demikian itu bila kalian memang beriman pada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun, yang demikian itu adalah kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya nanti belakang hari akan lebih baik lagi. Fa amara subhanahu bi ta'atihi wa ta'ati rasulih, maka Allah di dalam ayat ini memerintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya. Waftatahal ayata, dan Allah membuka ayat ini, binidaihim, dengan memanggil mereka, bismil imani, panggilannya ialah dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-mush'ir dari ayat ini, al-mush'ir dirasakanlah atau difahami bi'annal matluba minhum, bahwa yang dituntut dari mereka itu, dari orang-orang yang beriman itu, apa? Min mujibatil ismi alladhi nudu wa khutibu bihi. Yang dituntut dari mereka ialah min mujibatil ismi, dari konsekuensi nama. Alladhinudu, yang mereka dipanggil dengannya. Wa khutibu bihi, dan mereka diajak bicara dengannya. Konsekuensi daripada beriman ialah taat kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Kama yuqal, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam bahasa Arab, ya man an'amallahu alaih wa agnahu min fadlihi, ahsin kama ahsanallahu ilaih. Wahai orang yang diberi nikmat oleh Allah atasnya. Wahai orang-orang yang diberi kecukupan oleh Allah dari keutamaannya. Ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi panggilannya di sini apa? Ya man an'amallah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian ada perintah ahsin, kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah seperti yang Allah berbuat baik kepadamu. Ini al-ihsan, perintah berbuat ihsan di sini bergandengan dengan panggilan wahai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Maka di sini musyair dirasakan dari sini, difahami dari sini, makna tersirat daripadanya ialah bahwa konsekuensi daripada keutamaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu itu ialah kamu wajib untuk berbuat ihsan. Wa ya ahlal alami, wa ya ayyuhal alimi, allimin nasa ma yanfa'uhum. Juga wahai orang yang berilmu, ayyuhal alim, allimin nasa ma yanfa'uhum, ajarilah manusia apa yang bermanfaat bagi mereka. Ini juga menunjukkan kepada satu makna bahwa kewajiban orang yang diberi ilmu itu ialah mengajari manusia dengan apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa ya ayyuhal hakim, ahkim ihkum bil haqqi. Wahai al hakim, wahai qadhi, engkau diberi kedudukan, kekuasaan menetapkan hukum, maka konsekuensinya kekuasaan yang Allah berikan kepadamu itu ialah engkau berhukum dengan al-haq, dengan benar. Wa nadhairu, dan yang semisal itu. Wa lihadha, oleh karena inilah kathiran ma yaqa'ul khitab fil Qur'an bisyara'i', banyak al-khitab, ajakan atau omongan, panggilan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an panggilan bisyara'i untuk menjalankan syariat. Itu kita dapati qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam, berpuasa syariah adalah merupakan ketentuan syariah. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Nah, di sini menunjukkan satu pengertian bahwa konsekuensi daripada orang yang beriman itu ialah menunaikan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudulis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang beriman yang dipanggil. Kemudian ada ketentuan setelah panggilan ini, idza nudu, apabila dipanggil kalian, idza nudia, apabila dipanggil kalian, idza nudia lis salati, untuk menunaikan salat, min yaumil jumu'ati, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', segeralah kamu berzikir kepada Allah, yaitu menunaikan salat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Wa nadha'iruh, dan yang semisal itu. Semuanya menunjukkan kepada kita bahwa panggilan Allah itu memberikan isyarat bahwa konsekuensi daripada orang yang dipanggil oleh Allah dengannya ialah menunaikan ketaatan, menunaikan syariat itu. Fa fi dzalika isyaratun ila annakum, di dalam susunan ayat yang semisal ini dan termasuk surat An-Nisa 59 ini ada isyarat ila annakum, isyarat kepada apa? Bahwasanya kalian in kuntum mu'minin, kalau memang kalian ini beriman. Fal imanu yaqtadi minkum kadha wa kadha, maka iman itu menghendaki dari kalian untuk kalian berbuat begini dan begini. Fa innahu min mujibatil iman, karena itu semua adalah min mujibatil iman, dari kemestian iman wa tamamih, dan kesempurnaannya. Tsumma qala, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina aman, kemudian Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul. Fa farraqa baina ta'atihi wa ta'ati rasulihi fil fi'l. Maka di sini Allah pisahkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dalam fi'il. Walam yusallitil fi'il al-awwal 'alaiha, dan tidak memasukkan fi'il yang pertama atas yang kedua. Jadi tidaklah Allah menyatakan ati'ullah war rasul, tetapi ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa qala, juga Allah menyatakan setelah itu wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Faqarana, maka Allah gandengkan antara baina ta'ati rasul wa ta'ati ulil amri, antara ta'at kepada rasul dengan ta'at kepada ulil amri. Kalau tadi farraqa, Allah pisahkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada rasul, sedangkan ketaatan kepada rasul dengan ketaatan kepada ulil amri qarana, Allah gandengkan. Tidak diulang lagi kalimat ati'u ulil amri minkum. Ya. Tetapi dicukupkan dengan perintah ati'ur rasul terus wa ulil amri minkum. Ya. Wa sallatu alaihima amilan wahida, dan Allah liputi atas keduanya, yaitu terhadap rasul dan terhadap ulil amri, dengan satu amil, pelaku. Waqad kana rubbama yasbiqu ila al-wahm annal amr yaqtadi aksa hadha, karena kadang-kadang rubbama kadang-kadang yasbiqu ila al-wahm, akan muncul duluan dalam anggapan annal amra, bahwa perkaranya atau perintah yaqtadi aksa hadha, perintah yang ini menghendaki sebaliknya daripada yang ini. Kadang-kadang demikian. seolah-olah adanya kemungkinan bahwa ketaatan kepada Allah bertentangan dengan ketaatan kepada Rasul, bertentangan dengan ketaatan kepada ulil amri. Walakin al-waqi' huna fil ayati huwal munasib. Akan tetapi yang terjadi di sini, di dalam ayat ini, semuanya disusun oleh Allah munasib, mencocoki satu dengan yang lainnya. Perintah taat pada Allah, perintah taat kepada Rasul, kemudian kepada ulil amri. Bagaimana munasibnya, kecocokannya di antara perintah taat ini? Diterangkan oleh Ibnu Qayyim, wa tahtahu sirrun latif. Di balik ini semua, di bawah ini semua ada rahasia yang indah. Wahwa, yaitu dalalatuhu, bahwa susunan yang demikian ini menunjukkan ala anna ma ya'muru bihi rasuluhu, bahwa apa yang diperintah oleh rasulnya tajibu ta'atahu fihi, harus atau wajib ditaati fihi, dalam rangka taat kepada Allah. Wa illam yakun ma'muran bihi bi'ainihi fil Qur'an, walaupun hal ini lam yakun ma'muran bihi, tidaklah diperintah dengannya secara spesifik bi'ainihi, dengan disebutkan seperti itu fil Qur'an, tetapi langsung bisa dipahami bahwa mentaati Rasul, wajib mentaati Rasul dalam rangka taat kepada Allah. Fatajibu taat Rasul mufradatan wa makrunatan, maka kewajiban taat kepada Rasul kadang-kadang mufradatan, kadang-kadang makrunatan. Mufradatan sendiri, makrunatan digandengkan dengan yang lainnya. Fala yatawahhamu mutawahhimun, maka janganlah menyangka orang yang menyangka annama ya'muru bihir rasulu, bahwasanya apa yang diperintah oleh Rasul illam yakun fil Quran, kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, maka tidak boleh ditaati. Wa illa fala tajibu ta'atahu fi, kalau tidak terdapat dalam Al-Quran berarti tidak boleh ditaati. Jadi perintah Rasul itu ialah ialah harus yang ada di dalam Al-Quran, kalau tidak, maka tidak wajib ditaati. Jangan menyangka seperti itu, karena sangkaan seperti itu adalah dolal, sesat. Loh, kok langsung memvonis sesat? Apa dalilnya Anda membuat vonis seperti itu? Nah, kan dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran rasionalisme, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, seperti antara lain yang dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, di mana apa yang diperintah oleh Rasul bila tidak didapati di dalam Al-Quran, maka itu tidak bisa diterima. Berarti sesuatu itu nilainya ahad, jadi harus mencocoki apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau tidak diharamkan oleh Al-Quran, maka pengharaman-pengharaman di luar Al-Quran seperti yang terdapat dalam hadis itu tidak bisa diterima. kata mereka. Makanya yang diharamkan itu hanya empat, yaitu babi, khamar, terus apa? Judi dan bangkai, atau darah dan bangkai. Karena ini yang disebutkan di dalam Al-Quran dari makanan dan minuman yang diharamkan, kata mereka. Dan ini diadopsi dari pemikiran Muhammad Abduh dalam Al-Manar, ya. Sedangkan pengharaman makanan dan minuman yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadith, yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak boleh diterima, katanya. Ya. Jadi akhirnya yang diharamkan hanya ini. Sehingga ketika Al-Hadith menyatakan dilarang makan kodok, karena Rasulullah menyatakan dilarang membunuh kodok. Kalau dilarang membunuhnya, maka otomatis dilarang memakannya. Karena memang untuk halalnya sesuatu itu dimakan ialah melalui kematian dulu. Kematian yang disahkan oleh syariah. Apakah kematian dalam bentuk penyembelihan, ataukah kematian karena memang hewan air, jadi tidak perlu adanya penyembelihan. Itu kematian yang diatur oleh syariah. Baru sesuatu itu halal untuk dimakan. Sedangkan kodok dilarang untuk dimakan, untuk dibunuh. Maka langsung difahami bahwa itu menunjukkan pengharaman daging kodok. Oh, kodok tidak terdapat dalam Al-Quran, jadi kami tidak bisa menerima pengharaman itu. Juga Al-Hadith menyatakan dilarang makan binatang yang berkuku penyambar, kuku pencengkram, dan yang bertaring. Oh, ini tidak terdapat dalam Al-Quran, jadi kami tidak menerima pengharaman yang demikian itu. Nah, ini dikembangkan dalam rangka untuk memisahkan hadis dari Al-Quran, dalam rangka memisahkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Ya. Nah, hal ini dikatakan batil. Loh, kok dibilang batil? Dari mana Anda kok membuat vonis-vonis kayak gitu? Keterangan para ulama. Lah, dari mana ulama itu kok membuat vonis bahwa yang demikian ini batil, sesat? Para ulama kalau ditanyakan apa dalilnya, yaitu apa yang diterangkan di bawah ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah memberitakan akan datangnya orang yang ahlul batil semacam ini tadi. Yushiku rajulun syab'ana, sebentar lagi akan datang, kata Nabi, seorang pria yang syab'an, yang kenyang, muttaki'un ala arikatih, dia duduk di singgasananya, ya'tihil amru min amri, ketika datang padanya perintah dari perintahku, yakni dari perintah Nabi. Apa tanggapannya orang ini? Fayaqul, maka dia akan mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian hukumnya hanyalah hukum Allah, hukum dalam kitabullah, kitabnya Allah. kami hanya mau menerima Al-Quran. Ketika disampaikan ini, Rasulullah memerintahkan demikian, oh, kami hanya mau menerima Al-Quran. Ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nahu. Kalau kami dapati dalam Al-Quran itu sesuatu perkara, ittaba'nahu, kami akan ikuti dia. Illa ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'hu. Ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'hu. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah, wa inni dan aku utitul kitab, diberi oleh Allah Al-Kitab, wa mithlahu ma'hu, dan diberi pula oleh Allah yang semisal dengan kitab itu, bersamaan dengan pemberian Allah kepadaku kitab tersebut, yang semisal dengan Al-Quran itu, yaitu Al-Hadis. Ha, berita tentang akan datangnya orang yang demikian ini telah disebutkan oleh Nabi, dan Nabi sudah membantah sebelum datangnya orang yang seperti ini, sudah memberikan bantahan kepada pikiran yang demikian. Yaitu pikiran apa? Pikiran yang mengatakan bainana wa bainakum kitabullah. Kami hanya mau nerima keterangan di antara kami dengan kalian kitabullah, Al-Qur'an saja. Qur'aniyun. Yaitu mereka mengatakan al-Islamu huwal Qur'an wahdah. Islam itu hanya Quran saja. Maka mereka mengingkari hadis. Saudara iparnya Muhammad Rashid Ridha, Dr. Taufik, yang menulis artikel di dalam majalah Al-Manar, Al-Islam huwal Quran wahdah. Saya pikir doktor tentang disiplin ilmu-ilmu tertentu, ternyata dokter hewan, urusan kucing dan kerbau dan sapi, terus bicara tentang Islam. La ilaha illallah. Aduh. Begitulah manusia, ya, terlalu pede untuk bicara tentang Islam ini. Nah, persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum orangnya datang, yaitu ingkarus sunnah, ingkar kepada sunnah. Apa bantahan Nabi terhadap pikiran yang demikian? Bantahan Nabi menyatakan, ala wa inni utitul kitab wa mithluhu ma'hu. Ketahuilah bahwa aku diberi kitab dan diberi pula yang semisal itu bersamaan dengan aku diberi kitab itu, yaitu as-sunnah. Kalau mereka mau konsekuensi dengan apa yang, kalau mereka mau konsisten dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pahami, mestinya mereka tunduk kepada Al-Quran seluruhnya. Di antara ayat-ayat Quran itu menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberi oleh Rasul kepada kalian itu, ambillah. Dan apa yang dilarang olehnya, tinggalkan. Kalau mereka konsisten dengan jalan pikiran mereka, mereka mengatakan kami hanya mau menerima Al-Quran. Baik, Al-Quran menyatakan demikian. Bagaimana? Juga kalau mereka mau konsisten dengan pemikiran mereka itu bahwa kami hanya mau menerima Al-Quran. Taib. Al-Quran menyatakan apa? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang dibicarakan oleh Rasul itu dari hawa nafsunya, melainkan yang dibicarakan adalah wahyu yang diwahyukan. Hah? Terus bagaimana? Apa yang dibicarakan oleh Rasul? Wahyu. Juga. Sebagaimana Al-Quran itu wahyu. Kalau kamu mau konsisten dengan jalan pikiran kamu, maka kamu harus tunduk kepadanya. Iya, kepada sunnah. Oh, sudah tidak ada, soalnya hadisnya sudah terlalu jauh dari kita, jadi hadisnya tidak sampai kepada kita. Al-Quran apa turun kemarin? Bagaimana sampainya Al-Quran kepada kamu? Oh, Al-Quran sampai kepada kami itu dengan mutawatir. Apa pengertian mutawatir? Beritanya sangat meyakinkan sampainya kepada kami. Kalau kamu mau konsisten dengan jalan pikiran seperti itu, maka kamu juga akan sangat yakin kalau mempelajari bagaimana sampainya, proses sampainya al-hadis kepada kita. Tapi memang apa, semangat membangkang sehingga kamu belum mempelajari hadis sudah membuat vonis bahwa hadis itu sampainya kepada kami tidak konsisten. Hah? Ingkar sunnah itu, pengingkaran terhadap sunnah itu ada beberapa macam. Golongan pertama yaitu ingkar sunnah mutlakon, orang yang ingkar kepada sunnah dengan mutlak seluruhnya. Pokoknya saya tidak mau terima selain Al-Quran katanya. Hah? Ingkar sunnah yang model demikian ini adalah kafir kufrun akbar kharij anil minnah. Kafir dengan kekafiran akbar yang mengeluarkan dia dari Islam. Murtad. Hah? Bagaimana ketika Al-Quran memerintahkan aqimis salah, tegakkanlah sholat, maka ingkar sunnah yang mutlak ini, sholat itu dalam bahasa artinya doa, jadi hendaknya kamu doa, ya doa, iling, gitu. Sholatnya ialah iling dengan tafakur, termenung dengan tenang, atau doa dengan menurut keyakinan masing-masing. Hah? So, enggak ada tuntunannya. Dianggap tidak ada tuntunannya. Hah? Ketika Al-Quran menyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah haji dan umrah untuk Allah. Al-hajj itu dalam bahasa artinya ialah al-qasd, niat. Al-umrah itu dalam bahasa artinya ialah az-ziarah, ziarah. Jadi kalau kamu sudah niat ikhlas itu sudah haji. Kalau kamu sudah tulus ikhlas dalam niat itu namanya kamu sudah haji. Kalau kamu sudah menziarahi Handai Tolan itu namanya sudah umroh. Begitu. Kutiba alaikumus siyam. Ayat menyatakan wajib atas kamu berpuasa. Siyam, siyam itu dalam bahasa Arab saum, itu artinya imsak, menahan diri. Jadi kalau kamu sudah menahan diri dari yang tidak baik, maka itu sudah puasa. Ya, jadi total dia menolak adanya sunnah, maka yang demikian ini kafir kufrun akbar, karena membuat pengingkaran kepada sholat, puasa, zakat, haji, yakni rukun Islam seluruhnya. Ini kafir. Ya. Ada pula yang kedua, ingkar sunnah, model ingkar sunnah, yaitu ingkar sunnah muqayyadah, muqayyad, yakni ingkar muqayyad, pengingkarannya itu dengan batasan tertentu. Ya, itu mereka mengatakan seperti Syaltut, Mahmud Syaltut, Dr. Mahmud Syaltut. Itu mengatakan bahwa kita hanya mau menerima hadis kalau hadis itu mutawatir. Sedangkan hadis yang mutawatir itu sanadnya minimal 10 jalan. 10 sanad, 10 jalan. Ya, dengan rawi-rawi terpercaya. Dan ada syarat lagi di samping mutawatir, ialah mencocoki Al-Qur'an. Tidak menambah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Baru kita terima, katanya Syaltun. Nah, ini ingkar sunnah muqayyad. Ingkar dengan ingkar muqayyad, dibatasi dengan cara tertentu atau batasan tertentu. Yang demikian ini adalah perbuatan bid'ah, yang pelakunya itu tidak digolongkan sebagai orang kafir, tetapi orang yang berbuat bid'ah, keluar dari sunnah. Supaya saya tidak ngaca dengan telapak kakimu. Termasuk adab daripada dalam duduk di majelis ilmu, tidak menjulurkan telapak kaki di depan wajah gurunya, gitu ya. Supaya gurunya tidak ngaca dengan telapak kakinya. Nih lo kamu, gitu seolah-olah. Allah musta'an. Nah, ini juga dikembangkan oleh gerakan Mu'tazilah dalam bentuk muqayyad lainnya, ingkar yang muqayyad. Dalam perkara akidah, katanya, kami hanya mau menerima hadis yang mutawatir. Dalam hal hadis yang ahad, kami tolak. Ahad itu sanadnya cuma 1 atau 2 atau 3, pokoknya tidak sampai kepada derajat mutawatir. Nah, tetapi dalam perkara selain akidah, kami menerima hadis yang ahad. Sebab saya pernah bicara sama tokoh Hizbut Tahrir yang sudah dipecat sekarang dari Hizbut Tahrir, Abdurrahman Al-Baghdadi di Bogor. Dia bilang harus dalam perkara akidah itu harus mutawatir. Tidak boleh ahad. Kalau ahad itu masih dhanni, belum qat'i. Dhanni masih praduga, belum qat'i, belum pasti. Begitu. Masa begitu? Iya. Ini keyakinan. Yang kamu nyatakan ini akidah juga. Iya, akidah. Kalau begitu saya tidak mau terima dari kamu. Loh, bagaimana? Loh, kamu nyampaikan cuma satu orang yang nyampaikan pada saya. Kan ahad ini termasuk. Jadi ya sudah, saya tidak mau terima. Ya kamu harus konsisten kan dengan keyakinan kamu, dengan akidah kamu. Mestinya dalam hal ini kamu harus nyampaikan dengan cara mutawatir, rame-rame. Nyampaikan akidahmu yang seperti ini kepada saya, supaya saya menerimanya dan sah untuk menerimanya. Tapi ya, Kalau menurut riwayat yang sahihah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim dai-dai 1-2 orang ke Yaman, 2 orang Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal, menyampaikan tentang akidah. Falyakun awwalu ma tad'una ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada ahlul Yaman itu ialah syahadat an la ilaha illallah. Itu kan akidah. Tapi Rasul mengirim 1-2 orang. Rasul mengirim surat dakwah kepada para raja-raja. 1 orang bawa surat. Nih, ada surat dari Rasul. 1 orang. Nah, itu kan ahad. Lah kalau pakai kaidahmu, ahlul Yaman menyatakan, oh enggak bisa kami terima ini hadis ahad ini. Repot. Dari mana kamu itu mengambil pandangan, dalilnya apa kok harus mutawatir dalam perkara akidah dan dalam perkara selain akidah enggak apa-apa kalau enggak mutawatir. Ini dalilnya apa? Loh kan ayatnya mengatakan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bahwa sesungguhnya perkara duga-dugaan itu tidak memberikan kepastian kepada kebenaran sama sekali. Iya. Terus ya kan hadis ahad itu dhanni. Siapa yang bilang dhanni dengan pengertian sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu? Siapa yang bilang? Gugup. Wah ini sudah cukup. Jadi yang penting saya tidak mau nerima dari kamu karena hadisnya ahad. Saya pergi. Assalamualaikum. Nah begitu. Jadi membuat satu kaidah tanpa dalil, bahkan dalil justru bertentangan dengan kaidah itu. Riwayat dakwahnya para utusan Rasul ialah 1-2 orang mendakwahkan Islam, yang tentunya dimulai dakwahnya itu dengan perkara akidah, dan tidak ada terus kemudian urusan oh ini dhanni, ini qat'i. Lah Allah musta'an. Jadi bukti bahwa ayat itu menyatakan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dan bahwasanya dhan itu tidak memberikan kepastian kepada kebenaran sedikit pun, itu tidaklah dimaksudkan kepada hadis ahad. Buktinya ialah Rasul mengirim 1-2 orang. Kalau memang yang dimaksud oleh ayat itu ialah kepada hadis ahad, enggak mungkin Rasul mengirim 1-2 orang. Maka perbuatan Rasul ini adalah tafsir terhadap ayat tersebut, bahwa ayat itu tidaklah dimaksudkan kepada hadis ahad. Ya. Tetapi dhon yang disebutkan oleh Allah di ayat itu ialah perkara-perkara yang tidak mempunyai kepastian dalilnya, khurafat-khurafat yang dibawakan, diceritakan oleh orang-orang kufar, musyrikin, tentang keyakinan-keyakinan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Perkara khurafat itu dhanni yang tidak mempunyai kepastian dalil, tidak mempunyai kepastian sumber kebenarannya. Nah begitu munculnya ingkar sunnah, ingkar dalam bentuk muqayyad, ya, dan itu adalah perbuatan bid'ah. Naam. Adapun ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inni utitul ilm wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Iya. Rasulullah menyatakan apa? Dan aku diberi oleh Allah kitab, yakni Al-Qur'an, wa mithlahu, dan yang semisal itu, semisal kitab, yaitu sama-sama wahyu, cuman kalau Al-Quran wahyu dengan lafad-lafadnya, sedangkan Al-Hadith wahyu dengan cara yang lain, dan Rasul menyampaikan melalui lisan beliau. Nah, maka Al-Quran dan Sunnah dua-duanya adalah perkara yang harus ditaati dalam rangka taat kepada Allah. Mentaati Rasul adalah berarti mentaati Allah. Nah, kita loncat ke halaman 128. Kita baca risalah Tabuqiyah saja. Adapun penjelasan footnote yang di bawah itu, silakan baca sendiri di rumah. Untuk tambahan pengetahuan, kelengkapan pengetahuan. Baik. Begitulah kedudukan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Setelah kita bahas taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, jangan sampai menimbulkan sangkaan orang yang menyangka bahwa itu terpisah. Lah, tidak demikian. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena taat kepada Rasul dalam rangka taat kepada Allah. Apa yang dibawa oleh Rasul adalah dari Allah. Wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya. Bahkan Allah menegur Rasulnya dan Rasul menyampaikan tegurannya itu kepada kita. Ya, maka pasti yang dibawa oleh Rasul itu dari Allah. Ya, buktinya bagi pertanyaan kemarin bahwa Al-Quran, Sunnah itu dari Allah, ia lantar lain. Surat At-Tahrim. Bagaimana Allah menegur Rasulnya? Kalau memang Al-Quran itu dari Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mustahil Al-Quran berisi teguran kepada Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam surat At-Tahrim, apa Allah katakan ayat pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu karena mengharapkan ridha istri-istrimu? Ayat ini sudah tidak diragukan, ditujukan ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi. Siapa lagi nabi di umat ini? Ya Muhammad. Tidak ada lain sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu karena mengharap ridha istrimu? Apalagi orang Arab, kalau dikatakan taat pada istrinya, waduh, itu penghinaan yang luar biasa. Sedangkan ayat ini tajam sekali tegurannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabtaghi mardata azwajik, hanya karena engkau mengharapkan ridha istri-istrimu. Wah, luar biasa. Sampai kata para a'immah, seandainya Al-Qur'an itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya ayat ini tidak bakal ada di dalam Al-Qur'an. Ya? Tamparan yang luar biasa. Nah, bagaimana Al-Quran menyatakan, mengoreksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada orang yang bermasam muka dan berpaling ketika datang kepadanya orang yang buta. Seandainya Al-Quran itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak mungkin ada ayat ini padanya. Dan masih banyak lagi teguran-teguran, koreksi dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dan demikian pula hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kemudian meralatnya. Ha? Kuntu nahaitukum an ziaratil qubur. Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuru hal an fa innahu yudzakkirukum yudzakkirukumul maut. Karena kubur itu sekarang silakan ziarahi, karena kubur itu mengingatkan kalian kepada mati. Ah. Ya. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, aku tidaklah mengerti apa yang tersembunyi, apa yang gaib. Nah, maka siapa yang dari kalian pandai bersilat lidah, mengadukan, berperkara kepadaku, dan kemudian aku putuskan sesuai dengan apa yang dia maukan karena kepandaian lisannya, padahal putusan itu tidak semestinya aku berikan kepadanya, maka itu kalau dia terima, sesungguhnya aku memberikan kepadanya bara api neraka, potongan api neraka kepadanya. Rasul memberitahu bahwa aku bisa salah. Hah? Aku bisa keliru. Nah, jadi alhamdulillah kita diperintah taat kepada Rasul adalah dalam rangka taat kepada Allah, dan kita diperintah untuk mentaati Rasul dalam ketaatan kita kepada Allah. Wa amma ulul amri fala tajibu ta'ata ahadihim. Adapun ulul amri, tidak boleh, la tajib, tidak wajib untuk mentaati salah seorang dari mereka, illa kecuali idzan darajat tahta ta'atir rasul, kecuali kalau in darajat, di bawah apa derajat, letaknya di bawah derajat ketaatan kepada Rasul. Yakni apabila, kecuali apabila ketaatan kepada ulil amri itu dalam rangka taat kepada Rasul. La ta'ata mufradatan mustaqillatan, tidaklah diperintahkan taat kepada ulil amri itu taat yang tersendiri dan mustaqillah, terpisah sama sekali dari ketaatan pada Rasul, tetapi dalam rangka taat kepada Rasul. Kama sahhani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang telah diriwayatkan dengan riwayat sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, alal mar'i sam'u wa ta'ah, wajib atas setiap orang untuk mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, dalam segala yang dia cintai atau yang dia tidak suka, malam yukmar bima'asyatillah, selama tidak diperintah dia untuk durhaka, maksiat kepada Allah. Fa'idha amara bima'asyatillahi, maka apabila dia pemerintahmu, penguasamu itu memerintahkan kamu untuk bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Jadi ketaatan kepada penguasa, pemerintah, ialah selama tidak diperintah bermaksiat kepada Allah. Kalau pemerintah, penguasa itu memerintahkan kamu bermaksiat kepada Allah, tidak boleh mentaatinya. Hah? Dan disebutkan pula di dalam riwayat Muslim, Kitabul Imarah, sekian banyak riwayat-riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ha, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah atau penguasa kamu itu adalah hamba sahaya dari negeri Habasyah, ha, selama yaqudukum bikitabillah, selama dia memerintah kamu dengan kitab Allah, wajib kamu mentaatinya. Nah, lalu bagaimana dengan pemerintah, penguasa yang tidak memimpin kamu, tidak memerintahkan kamu dengan kitab Allah? Disebutkan dalam Sahih Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memperingatkan, takunu min ba'di umara'un qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins, akan datang, akan ada sepeninggalku umara, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, hati mereka adalah hati syaitan yang terdapat dalam badan atau jasmani manusia. Maka Rasulullah membimbing, tuti'uhu fil ma'ruf wa tatabarra'u minhu 'anil ma'asi aw kama qal, engkau taati dia dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, dan engkau berlepas diri daripadanya, dari yang mungkar. Nah, sehingga diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, pemerintah yang kafir, bila kaum muslimin mempunyai kemampuan untuk menyingkirkannya, wajib atas kaum muslimin menyingkirkannya dan menggantikannya dengan pemerintah yang adil, yang memerintah dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Tetapi bila menyingkirkan penguasa yang kafir itu berisiko tertumpahnya darah rakyat, berisiko untuk saling bunuh-membunuh sesama muslimin, yang satu membela pemerintah itu, yang satu menentang pemerintah itu, sehingga saling bunuh-membunuh sesama muslimin, maka haram untuk memberontak kepada pemerintah itu. Hendaknya menghindarkan diri dari kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran penguasa tersebut. Yaitu apa? Tertumpahnya darah muslimin. Hah? Dan memperbanyak kebaikan. Dan mengajarkan kepada kaum muslimin untuk taubat kepada Allah dari segala dosa-dosanya, dan bersabar dengan kelemahan yang diderita oleh kaum muslimin sebagai akibat dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan, sambil terus bertaqarrub kepada Allah dengan menyebarkan ilmu dan amal, sehingga bila semakin luasnya penyebaran ilmu dan amal itu akan turun barokah dari langit. Allah merahmati kaum muslimin dan kemudian memberikan kepada mereka penguasa yang baik. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan. Bagaimana berlepas diri dari kedzaliman atau dari kejahatan ataupun dari kemaksiatan penguasa? Kamu tinggalkan dia dalam keadaan kamu menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Bila kamu bisa berbicara kepadanya dengan lisanmu, katakan dengan lisanmu, engkau berbuat mungkar, engkau berbuat zalim, wahai penguasa. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, wa illam yastati' fa biqalbih, wa huwa adhaful iman. Siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, apakah kemungkaran rakyat ataupun kemungkaran penguasa, maka hendaknya dia cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka cegahlah dengan lisannya. Dan kalau tidak bisa, maka cegahlah dengan hatinya, yaitu dengan kamu diam terhadapnya dan kamu tidak ikut serta dengan perbuatan itu. Kamu berlepas diri daripada perbuatan itu dan kamu berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu, mendoakan hidayah, petunjuk kepadanya agar penguasa itu kembali kepada kebenaran, dan menasehati dirimu dan keluargamu dan masyarakatmu untuk sabar dengan berbagai kedzaliman-kedzaliman itu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang paling baik. Nah, itu tuntunan sunnah. Duh, kalau gitu kita